kehidupan ini. Kita semua sama di mata yang kuasa, tiada yang rendah dan tinggi. Tapi ulah manusia berubah semua, warna-warna